Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'du. Qala Syekh Imamul Kabir Abu'l Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihi fi kitabil iman babu wa'idin man iqtata'a haqqa muslimin bayna fajiratin bin nar. Babu wa'idi man iqtata'a haqqa muslimin biyaminin fajiratin bin nar. Qala haddasana Yahya bin Ayyuba wa Qutaybah bin Sa'idin wa Ali bin Hujrin jami'an an Isma'ila bin Ja'farin. Qala bin Ayyuba qala haddasana Isma'il bin Ja'farin qala akhbarana al-Ala' wa huwa bin Abdurrahman maula al-Hurqati an Ma'badi bin Ja'farin qala akhbarana al-Ala' wa huwa bin Abdurrahman maula Hurqati an Ma'badi bin Ka'b bin As-Salami an akhihi Abdullah bin Ka'b an Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa muslimin muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah faqala lahu rajulun wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah qala wa in qadiban min arakin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu 'ala 'abdihi wa rasuli Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lil muslimin wal muslimat. Qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim rahimahullah, bab wa'idi man iqtata'a haqqa muslimin biyaminin fajiratin bin nar, bab ancaman orang yang mengambil hak seorang muslim lainnya dengan sumpah palsu berupa ancaman dengan neraka. Bab ancaman tentang orang yang mengambil hak orang lain, harta orang lain, dengan sumpah palsu terancam dengan neraka. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Yahya bin Ayyub dan Qutaybah bin Sa'id dan Ali bin Hujr, ketiganya memberitakan kepada kami dari Ismail bin Ja'far. Berkata Ibnu Ayyub, yaitu Yahya, Ismail bin Ja'far memberitakan kepada kami, dia berkata, Al-Ala' memberitakan kepada kami, Al-Ala' adalah Ibnu Abdurrahman maula Al-Hurqah dari Ma'bad bin Ka'ab As-Salami, dari saudaranya Abdullah bin Ka'ab, dari Abu Umamah sahabat Nabi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim lainnya, biyaminihi dengan membawa sumpah palsu, faqad awjaballahu lahun nar, maka Allah wajibkan baginya neraka, wa harrama 'alaihil jannah, Allah haramkan atasnya surga. Kata Nabi, siapa yang mengambil hak orang lain dan dia nekat membuat sumpah palsu ya agar mengambil harta orang dengan jalan yang haram, Allah haramkan baginya surga, Allah wajibkan baginya neraka. Kata-kata sumpah palsu menunjukkan hal ini sudah sampai kepada tingkat pengadilan. Ya. Dalam Islam, kata Nabi kita, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengklaim sesuatu, hendaklah dia mendatangkan bukti. Misalnya kita mengatakan si fulan punya hutang kepadaku. maka akan dituntut oleh Allah seorang hakim, mana buktinya bahwasanya dia berhutang denganmu. Andai kata kita punya bukti, kita berikan kepada hakim, ini buktinya, ah ini surat ya, perjanjiannya, dia akan bayar, tak dia bayar. Kalau ada bukti, kalau tak ada bukti, karena memang kita menganggap tak begitu perlu untuk membuat ya surat-surat apapun, kita pinjami saja dia uang, kemudian dia tak bayar, tak ada bukti, kita lapor kepada hakim. Ketika hakim berkata, mana buktimu? Kita katakan, saya tak punya bukti karena kami memang tak ada catat-mencatat. Maka, ya, maka ketika itu hakim akan tuntut orang yang didakwa tersebut, yang tertuduh, untuk bersumpah. Hai fulan, dia mengatakan engkau punya hutang dengannya, tapi dia tak punya bukti. Dia menuntut agar engkau bersumpah. Manakah engkau bersumpah? Dia katakan, ya saya bersumpah. Demi Allah, saya tidak punya hutang kepada si fulan. Dengan hal itu, dia dimenangkan. Karena tak punya apa? Bukti. Di dunia dimenangkan, tapi jika memang benar-benar dia berhutang kepada orang ini, nanti orang semacam ini dijanjikan baginya neraka. Terancam dengan neraka. Allah haramkan baginya surga. Dalam Islam, orang yang mengklaim sesuatu harus mendatangkan bukti. Kalau dia tak punya bukti, maka orang yang dituduh harus mendatangkan sumpah. Kata Nabi, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Yang mengklaim wajib mendatangkan bukti. Wal yaminu 'ala man angkar. Dan sumpah dituntut bagi orang yang mengingkari. Dia katakan, saya tak punya utang sama si fulan ini. Buktinya aja enggak ada. Ya, oke, karena kau tak punya bukti, kami menangkan dia. Silakan kalian keluar. Ya, dengan kesimpulan, si fulan tak punya hutang kepadamu karena kau tak punya bukti. Dan dia berani bersumpah mengatakan tidak ada. Selamat di dunia dia dari kejar hutang, tapi akan nyangkut di mana? Di akhirat. Inilah makna yaminun fajirah, sumpah palsu. Kata Nabi, barang siapa yang mengambil milik seorang muslim dengan sumpah palsu di hadapan seorang hakim, dengan itu dia dimenangkan, maka qad awjaballahu lahu an-nar, Allah telah wajibkan baginya neraka. Wa harrama alaihi al-jannah, Allah haramkan baginya surga. Wa qala lahu rajulun, bertanyalah seorang laki-laki kepada Nabi, wa in kana syai'an yasiran, ya Rasulullah, walaupun yang diambil itu dengan tidak hak sesuatu yang sedikit saja, bukan jumlahnya besar, harta yang diambil hanya sedikit saja, syai'an yasiran, ya Rasulullah, walaupun sedikit saja, apakah mengambil sedikit tersebut dengan sumpah palsu akan membuat dia terancam masuk neraka, tak masuk surga? Qal, berkata Nabi, wa in qadiban min arakin, walaupun sebatang daripada pohon siwak. Tawantum siwak, pernah lihat siwak kan? Siwak sejenis kayu, yang mana kayu-kayu, ranting-ranting kayu ini disebut dengan nama kayu arak. Ya, berapalah harga siwak? Harga siwak satu rial, kau sudah dapat satu batang. Ya, satu batang siwak itu satu rial. Rial 4.200. Ya, kau ambil seseorang walaupun senilai 4.200 rupiah dan kau bersumpah palsu untuk hal itu, maka engkau terancam tak akan masuk surga, masuk neraka. Ini menunjukkan kepada kita kezaliman terhadap orang lain, ya, membuat seseorang itu terancam masuk neraka walaupun perkara kecil, walaupun sebatang siwak. Bagaimana kalau andai kata dia menzalimi hak orang sampai puluhan juta? Bagaimana jika dia menzalimi orang dengan sampai tingkat ratusan juta, miliaran? La ilaha illallah. Bawa uang orang kemudian lari. La ilaha illallah. Satu batang siwak aja terancam masuk neraka. Bagaimana lebih daripada itu? Allahu akbar. Mengerikan. Ya memang mengerikan. Jangankan satu batang siwak, kata Nabi, syirakun au syirakani min nar, seutas tali sepatu saja yang diambil dalam harta rampasan perang belum dibagi-bagi kepada kaum muslimin, satu utas tali itu akan menjadi api neraka membakar seorang. Seutas, dua utas tali sepatu, tali sepatu. Bagaimana lebih daripada tali sepatu? Ya, tentunya hadis ini bagi orang-orang yang beriman membuat dia takut. Jangan sampai dia membawa kezaliman, mengambil hak orang dengan tidak hak ketika datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naam, Ustaz. Qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah, Ishaq ibn Ibrahim, wa Harun ibn Abdullah jami'an an Abi Usama, anil Walid bin Katsir, an Muhammad bin Ka'b, annahu sami'a akhah Abdullah bin Ka'b yuhaddithu anna Aba Umamah al-Harithi haddathahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimislih. Naam. Kemudian Imam Muslim menguatkan jalur ini dengan menyebutkan riwayat yang lain, ya, yang semakna dengan hadis di atas. Terus. Qala wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala haddatsana Waqi' tahwil, qala wa haddatsana Ibn Numair, qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi' tahwil, qala wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzuli واللبس له قال أخبرنا وكيع قال حدثنا أعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه قضبان قال pada khala Ash'abu bunu Qaisin faqala ma yuhaddithukum Abu Abdurrahman, qalu kaza wa kaza, qala sadaqa Abdurrahman fiyya nazalat kana baini wa baina rajulin ardun bil yamani fakhasamtuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala hal laka bayyinah, faqultu la, qala Payaminuhu qultu idzan yahlifu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik man halafa ala yamini sabrin yaqtati'u biha mal mri'in muslimin huwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi qudban. Ana salat إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الإمام مسلم رحمه الله meriwayatkan, dia berkata Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata Waqi meriwayatkan kepada kami. Imam Muslim kemudian menyebutkan jalur yang lain, berkata Muslim رحمه الله Ibn Numair juga meriwayatkan kepada kami. Dia berkata Abu Muawiyah dan Waqi' meriwayatkan kepada kami. Kemudian Imam Muslim menyebutkan jalur yang ketiga, Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali meriwayatkan kepada kami. Dan redaksi hadis ini adalah redaksi miliknya Ibnu Ibrahim al-Hanzali. Dia berkata Waqi' menceritakan kepada kami, berkata Waqi' al-A'mash menceritakan kepada kami dari Abu Wa'il, dari Abdullah bin Ka'ab, dari Rasulullah SAW. Dia berkata, berkata Rasulullah, man halafa ala yaminin sabrin, barang siapa yang bersumpah, ya, dengan suatu sumpah, yang dengan sumpah tersebut dia siap menanggung resiko apapun juga, ya, dengan sumpah palsu tersebut dia siap menanggung resiko, dia katakan sabrin, yamin sabr, artinya dia telah menyiapkan dirinya untuk, ya, mendapatkan konsekuensi sumpah yang dia katakan. Karena bersumpah dengan nama Allah itu bukan perkara kecil, perkara berat. Ya, konsekuensinya berat ketika memang dia berdusta. Kata Nabi, barang siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu dan dia siap menanggung resikonya. Ya, ya dan billah, yaqtati'u biha malam ri'in muslimin, dengan sumpah palsu itu dia mengambil harta seorang muslim lainnya, huwa fiha fajir, dan dia yakin dalam bersumpah itu dia berdusta. Laqiyallaha, dia akan berjumpa Allah. Wa huwa alaihi ghadban, Allah akan murka kepadanya. Sumpah palsu. Ya, demikian juga syahadatuz zur, persaksian palsu. Ini semuanya adalah merupakan perkara-perkara yang akan menggiring orang masuk neraka. Keterangan palsu, ijazah palsu. Dengan ijazah palsu tersebutlah dia dinobatkan menjadi seorang penguasa misalnya. Hal-hal semacam ini semua, ya, dengannya dia mengambil sesuatu dengan tidak hak, maka dia akan berjumpa Allah dan Allah akan murka kepadanya. Qala fadakhal Ash'ath bin Qais. Ya, maka datanglah Al-Ash'ath bin Qais dan dia berkata, faqala ma yuhaddithukum Abu Abdurrahman. Apa yang telah dibicarakan Abu Abdurrahman kepada kalian? Qalu kadza wa kadza. Dia berkata, Rasulullah berkata begini begini. Barang siapa yang mengambil harta seorang muslim dengan tidak hak, dengan sumpah palsu, dan dia tahu dia akan berjumpa Allah SWT, Allah murka kepadanya. Qala, maka dia berkata, sadaqa Abu Abdurrahman. Dia benar. Fiyya nazalat. Sungguh telah turun, ya, kepadaku, fiyya nazalat, turun karenaku, telah turun ayat karenaku. Jadi sebagian ayat-ayat Al-Quran itu turun berkaitan dengan peristiwa yang terjadi antara para sahabat, antara Nabi dan kaum musyrikin, antara Nabi dan istri-istrinya, dan seterusnya, turun ayat. Ya, kana baini wa baina rajulin, berkata dia, sebab mengapa turun ayat nanti akan kita bacakan. Ya, ayat innal ladzina syaruna bi ahdillahi wa imanihim thaman qalila, sesungguhnya orang-orang yang memberi, ya, janjinya dengan Allah berupa sumpah dengan harga yang murah, dengan berdusta. Ya, apa lanjutan ayatnya Syekh Ibrahim? Ayat lanjutan ayatnya innal ladzina syaruna bi ahdillahi wa imanihim thaman qalila. Ya. Dalam surah Al-Imran ayat 170, ayat 77. Ya. Nanti antum cek. Nanti cek ayatnya. Jadi dia berkata, karena kulah turun ayat tersebut. Kenapa? Kisahnya, kana baini wa baina rajulin, ada antaraku dan seseorang laki-laki, ardun bil Yaman. Kami punya tanah di Yaman. Kami memilikinya berkongsi. Kemudian dia mengklaim itu tanah miliknya. Ya, fakhasamtuhu ilan Nabi SAW. Aku pun mengadukan dia kepada Nabi SAW. Berkatakannya, Rasulullah, kami berkongsi satu tanah, satu bidang tanah di Yaman. Tapi dia mengambil tanah tersebut, menanaminya semuanya, dan mengatakan itu miliknya. Tak ada di sana sedikit pun milikku. Faqala, maka Rasulullah bersabda, halaka bayinatun. Baik, kalau begitu, apakah engkau punya bukti memang tanah itu adalah merupakan tanah yang kau berkongsi dengannya? Faqultulah, aku katakan tak ada bukti. Qala fayaminuhu. Kalau begitu, minta dia bersumpah. Qultu, ku jawab, ku katakan, idhan yahlifu. Kalau kau minta dia bersumpah, dia pasti bersumpah Rasulullah. Kalau dia bersumpah, habislah hakku. Habislah hakku. Iya, habis hak di dunia, tapi tetap di akhirat. Ingat selalu, hak kita yang diambil di dunia, kita akan ambil di akhirat. Ini menghibur orang yang terzalimi. Ya, idzan yahlib, kalau begitu dia bersumpah, selesai, habis hakku. Ya, habis. Di mana? Di dunia. Hakmu yang benar-benar hakmu tak akan pernah hilang di negeri akhirat. Memang kalau andai kata kita kaitkan hidup dunia dengan akhirat, lurus hidup kita. Memang benar, dia bersumpah, kemudian akan hilanglah hakmu di dunia, tapi tak hilang di akhirat. Dengan itu kita bisa bersabar dengan orang-orang yang menzalimi kita. Memang hilang hakku, sekian puluh juta, ratus juta hilang, sekian miliar hilang. Tak mengapa, di dunia hilang. Itu semuanya akan kuambil di akhirat. Di akhirat kita butuh. Butuh apa? Butuh amal saleh. Ya. Nanti di hari akhirat, kesalehan dia dipindahkan ke kita sebagai bayar utang. Kalau dia saleh. Kalau dia tak saleh, tak ada yang bisa diberikan kita berupa kebaikan. Dosa-dosa kita di dunia ini akan dipindahkan ke dia. Dengan itu dicampakkan ke neraka. Dengan itu kita merdeka daripada kesalahan dan dosa-dosa. Qultu idzan yahlib, ku katakan kalau begitu dia bersumpah ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW inda dhalik, ketika itulah Rasul bersabda, man halafa ala yamini sabrin, yang bersumpah dengan sumpah palsu yang dia yakin tahu itu palsu, siap menerima resikonya, yaqtati'u biha mala mri'in muslimin, dia siap dan dengan sumpah tersebut dia berani mengambil harta milik orang muslim lainnya, wa fiha fajir, dan dia tahu dia berdusta dalam sumpah tersebut, laqiyallaha, dia akan berjumpa Allah, wa huwa alaihi ghadban, nanti Allah akan murka kepadanya. Maka Allah turunkan ayat, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim tsamanan qalila, berapa Syekh Ibrahim, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, bagi mereka itu tidak ada sedikit pun bagian lagi keberuntungan di akhirat. Terus, wala yukallimuhumullahu wala yukallimuhumullahu wala yanzur ilaihim yaumil qiyamah, Allah akan membiarkan dia tak berbicara dengannya kan tak melihatnya di hari kiamat. Kemudian wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan dia daripada dosa-dosanya, walahum adzabun alim, bagi dia Allah akan siapkan azab yang pedih. Allah musta'an. Naam. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وعليه غضبان ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه. نعم. Imam Muslim mendatangkan riwayat mengkuatkan dari riwayat sebelumnya. Muslim berkata, Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Jarir meriwayatkan kepada kami dari Mansur, dari Abu Wa'il, dari Abdullah bin Ka'ab, dia berkata, ya, barang siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu dengan dia mengambil harta milik orang muslim lainnya dan dia tahu sumpahnya itu palsu, dia akan berjumpa Allah dan Allah akan murka kepadanya. Kemudian dia menyebutkan sebagaimana riwayat A'mash tapi dengan sedikit lafaz yang berbeda, di mana dikatakan dalam riwayat tersebut, antara aku dan seseorang pernah ada perselisihan, fi bi'rin, dalam sumur, jika sebelumnya itu berkaitan dengan ardin, tanah, di sini fi bi'rin, yang mereka persisikan sumur. Ya, fakhtasamna ila Rasulillah, maka kami pun mendatangi Nabi untuk meminta keadilan antara apa yang kami perselisihkan. Faqala, maka Nabi berkata dalam ayat ini, syahidak, mana dua saksimu, kau mengklaim sumur itu ada padanya bagian milikmu, Allah alam bagaimana mereka berselisih, apakah sumur itu terlebih dahulu ya digali oleh Abdullah bin Ka'ab kemudian diambil oleh si fulan atau bagaimana, Allah alam, atau mereka berkongsi. Yang jelas kedua-duanya mengadu kepada Nabi. Kata Nabi, mana dua bukti, mana dua saksimu, syahidaka, mana dua saksi bahwa ini milikmu. Aw yaminuhu, kalau kau tak bisa mendatangkan dua saksi, nah minta dia bersumpah. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpah palsu, dia jumpa Allah akan murka kepadanya. Naam. Qala wa haddatsana Abu Abi Umar al-Makki, qala haddatsana Sufyan an Jami' بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمع شقيق بن سلامة يقول سمعت بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan riwayat-riwayat yang menguatkan yang telah dia sebutkan sebelumnya. Berkata Muslim, Ibnu Abi Umar Al-Makki memberitakan kepada kami, dia berkata Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Jami' bin Abi Rashid dan Abdul Malik bin A'yan. Kedua-duanya berkata, ya, kedua-duanya mendengar Syaqiq bin Salama berkata, aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, berkata Ibnu Mas'ud, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini sahabat Ibnu Mas'ud. Barang siapa man halafa ala mali mri'in muslimin bighairi haqqihi, barang siapa yang bersumpah dengan sumpah tersebut dia mengambil harta seorang muslim dengan tidak hak, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan berjumpa Allah nanti di hari kiamat, Allah murka kepadanya. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Mas'ud, thumma qara'a alaina Rasulullah, lantas Rasulullah membacakan kepada kami misdaqah min kitabillah, berupa ayat yang terdapat dalam kitabullah, innal ladhina yashtaruna bi ahlillahi wa imanihim thamanan qalila, sesungguhnya orang-orang yang membeli sumpah ya dengan harga yang murah, berdusta padanya atas nama Allah SWT, mereka itulah yang tidak mendapatkan keberuntungan nanti di hari akhirat. Ya, la khalaqa lahum. Tidak ada bagi mereka keberuntungan di hari akhirat. Ya, dan baginya akan disiapkan Allah azab yang pedih. Naam. Wal haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Hannad bin Sarri wa Abu Asim Al-Hanafi واللبز لقتيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماكي عن ألقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضر الموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له في حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينه قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق يحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما لا يلقين الله وهو عنه معرض. نعم. Imam Muslim menyebutkan kisah lain, ya, kisah yang lain tentang perkara ini. Berkata Muslim, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Hannad bin As-Sarri dan Abu Asim Al-Hanafi. Dan riwayat ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Qutaibah bin Sa'id. Semuanya mereka berkata, Abu Al-Ahwas menceritakan kepada kami dari Simak, dari Al-Qamah bin Wa'il, dari ayahnya. Dia berkata, ja'a rajulun min Hadramaut. Datang seorang laki-laki dari Hadramaut. Hadramaut ma'ruf, ya, yang berada di Yaman, provinsi besar di Yaman. Namanya provinsi Hadramaut sekarang. Dan dahulu pun namanya Hadramaut, tetap sama, tak berubah. Warujulun min Kindah. Satu laki-laki dari Hadramaut, satu laki-laki dari Kindah. Ilan Nabi SAW, kepada Nabi SAW keduanya datang. Faqala al-Hadramiyu, berkata laki-laki dari Hadramaut tersebut, ya Rasulullah, إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت أبي. يا رسول الله dia ini telah menguasai tanah milikku yang kuwarisi daripada ayahku. Orang dari Hadramaut mengklaim dia punya warisan dari sang ayah tapi tak dia dapat. Dicaplok oleh orang ini. Faqala al-Kindiyyu, berkatalah orang dari Kindah tersebut, hiya ardi fi yadi ya Rasulullah, itu tanah milikku. Aku yang menguasainya. Azra'uha, aku yang menanami padanya tanam-tanaman. Laisa lahu fi haqqun, dia tidak punya hak sedikit pun pada tanah tersebut. Semuanya ada bukti-buktinya, aku yang nanam. Ya. Dan boleh saja tanah orang ditanami. Ya. Kemudian dia klaim, ini milikku. Banyak kejadian. Ya. Maka berkata Rasulullah SAW kepada laki-laki dari Hadramaut tersebut, alaka bayinah, baik, apakah engkau punya bukti? Qala, dia katakan aku tak punya bukti. Qala falaka yaminuhu, kalau begitu untukmu kau siap-siaplah mendengar dia bersumpah. Qala, berkata laki-laki dari Hadramaut tersebut, ya Rasulullah, innar rajula fajirun, laki-laki ini tak peduli, ini orang fasik, ini orang tak peduli, sumpah bersumpah dia. La yubali ala ma halaf alaih, dia enggak peduli, apapun dia akan nekat saja bersumpah karena dia enggak menganggap besar nama Allah Subhanahu wa taala. Walai saya tawarra'u min syai', dia tidak punya sifat wara', pasti dia bersumpah. Qala, maka Nabi menjawab, laisa laka minhu illa dzalik, engkau tak punya hak menuntut daripadanya kecuali itu saja. Tuntut dia bersumpah. Dia bersumpah selesai. Hilanglah hakmu. Fantalaqa liyahlib, maka laki-laki ini pun siap untuk bersumpah. Faqala Rasulullah lamma adbar, tatkala laki-laki ini akan kembali, Rasulullah mengatakan, ama ketahuilah, lain halafa ala malihi liyakulahu zulman, kalau dia nekat bersumpah dengan sumpah palsu mengambil harta saudaranya dengan kezaliman, layalqiyannallaha wa huwa anhu mu'rid, nanti akan dia berjumpa Allah, Allah akan berpaling daripadanya. Naam. Satu lagi saya Ibrahim. قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا أبي الوليد قال زهير قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ألقمة بن وائل عن وائل بن حجر عن أبيه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا انتزى على أرضي ya Rasulullah fil jahiliyah wa huwa mru'un Qais ibn Abis al-Kindi wa khasmuhu Rabi'ah ibn Ibdan qala bayinatuka qala laysa li bayinah qala yaminuh qala idhan yazhabu biha qala laysa laka illa dhaka qala falamma qama liyahlifa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iqtata'a ardan zaliman laqiyallaha wa huwa alaihi ghadaban qala Ishaq fi riwayatihi Rabi'ah ibn Aidan. Nah, dalam riwayat ini disebutkan nama kedua orang yang bersisih ini. Ya. Laki-laki ini yang bersisih ya. Yang pertama namanya Umar Al-Qais bin Abis Al-Kindi. Ini yang dari suku Kindah. Adapun seterusnya namanya Rabi'ah bin Ibdan. Berkata Rabi'ah bin Ibdan, ya Rasulullah, dan intaza ala ardi, orang ini menguasai tanah milikku. Kisahnya sama dengan kisah di atas. Kata Nabi, bayinatuka, mana sumpahmu? Bayinatuka, mana buktimu? Qala laysa li bayyinah, dia berkata aku tak punya bukti. Qala yaminuhu, kalau begitu minta dia bersumpah. Qala idzan yadhhabu biha, ya Rasulullah, kalau dia bersumpah habislah hartaku, semua akan menjadi miliknya. Qala laysa laka illa dzalik, kata Nabi, engkau tak punya hak menuntut kepadanya kecuali sumpah karena engkau tidak punya bukti. Qala falamma qama liyahlib, manakala laki-laki dari Kindah tersebut ingin mengucapkan sumpahnya, qala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, maniqtata'a ardan zaliman, yang mengambil tanah dengan kezaliman. Ya, dengan sumpah palsu. Saksi palsu dan semacamnya, laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadban, dia akan berjumpa Allah, Allah murka kepadanya. Berkata Ishaq bin riwayat dalam riwayatnya Rabi'ah bin Aidan, namanya laki-laki yang merasa terzalimi ini namanya adalah Rabi'ah bin Aidan, bukan Ibdan. Ya. Ikhwatu fillah rahimakumullah, demikian kajian kita pagi hari ini. Insyaallah besok kita akan lanjutkan pada bab yang lain. Semoga Allah melindungi kita daripada kezaliman terhadap sesama kita. Subhanakallah bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.